get chopped up or? Dan nyelonong nih, dari TikTok kayaknya. Hari ngomong ngarep diri gitu. Sudah kana. Di tempat kayak ngomong orang di sini. Ada tulis putih. Ah, lo ngomong orang sama ya? Harus lah. Iya. Kok fotonya aku tidak akan bahas ya? Pemilik ke? Yuk. Perakhiran neng. Nggak mau cek ya, kalau nggak mau kandang gue. Kayak ada di kamar. Ya,